akhawatun nafsi. Kelapangan jiwa. Kebesaran jiwa. Barakallahu fikum. Di sini beliau akan menyebutkan kepada kita beberapa hadis-hadis, ya, yang akan membuat kita itu menjadi orang yang memiliki karakter sakhawatun nafs, jiwa yang besar, jiwa yang lapang. Barakallahu fiik. Orang yang memiliki jiwa yang besar, jiwa yang lapang, barakallahu fikum, iya, dia itu termasuk orang yang spesial. Termasuk orang yang barakallahu fikum terbaik di kalangan umat manusia. Iya, orang yang memiliki sakhawatun nafs. Maka barakallahu fikum lebih aula, lebih pantas lagi kalau karakter ini dimiliki oleh para thullabul ilm. Iya, sangat-sangat ditekankan bagi kita untuk memiliki karakter sakhawatun nafsi. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya akan disebutkan dalam beberapa riwayat oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya ibnu Bukair, telah menghabarkan kepada kami Yahya bin Bukair. Taqaddam, sudah lewat. Yahya ibnu Abdillah ibni Bukair. Ya, dia ini dinisbahkan kepada kakeknya Bukair, padahal nama ayahnya adalah Abdullah. Yahya ibnu Abdillah ibni Bukair. Yahya ibnu Abdillah ibni Bukair. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Makhzumi maulahum al-Misri, dia ini adalah Makhzumi, maulanya dari Bani Makhzum. Adapun asalnya dia dari Mesir. Al-Hafidz mengatakan thiqatun fil laif. Dia ini thiqah kalau meriwayatkan dari Imam Laif. Wa takallamu fi sama'ihi min Malik. Namun mereka memperbicarakan, mempermasalahkan samaknya dia dari Imam Malik. Ya, barakallahu fikum. Ada trouble di situ. Ya, kalau dia meriwayatkan dari Imam Malik, barakallahu fikum. Adapun Imam Adz-Dzahabi, tadi kalau kalam Al-Hafidz, beliau menghukumi Yahya ibnu Bukair dengan apa? Hukum yang nisbi. Iya. Bukan yang hukmu dzati. Kalau dia meriwayatkan dari Laits maka dia thiqah. Tapi kalau dia meriwayatkan dari Imam Malik, masalah. Iya. Ada kalam padanya. Bagaimana hukum dia secara dzati? Secara dzatnya dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, kana saduqan wasi'ul ilm muftiyan. Dia ini adalah rawi yang saduq, luas ilmunya dan juga mufti. Jadi dari kalam Imam Adz-Dzahabi kita bisa menyimpulkan bahwasanya menurut beliau secara zatnya bahwasanya Yahya bin Bukair dia saduq. Iya. Namun bisa berubah keadaan tergantung dengan apa? Masing-masing riwayatnya. Kalau dia meriwayatkan dari Imam Laits maka naik derajatnya menjadi thiqah. Kalau dia meriwayatkan dari Imam Malik bisa lemah. Barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau secara zatnya dia rawi yang saduq. Barakallahu fikum. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, Yahya Ibnu Bukair wa ghairuhu mimman sami'a min Malik bi ardi Habib katibihi. Kata Ibnu Rajab dalam ilal beliau, Syarah Ilal At-Tirmidzi, Yahya bin Bukair dan yang lainnya termasuk dari orang-orang yang meriwayatkan atau mendengar dari Imam Malik melalui ya aradnya Habib yang merupakan sekretarisnya atau juru tulisnya Imam Malik. Jadi dia mendapatkan riwayat itu dengan barakallahu fikum arad, ya, dari kitab. Ya, riwayat Yahya bin Bukair dari Imam Malik itu dari kitab barakallahu fikum, tidak secara langsung. Baik. Padahal barakallahu fikum Imam Malik kalau dia meriwayatkan dari arad itu lemah. Iya. Tapi kalau dia meriwayatkan secara hafid, hafalan, itu lebih baik, lebih kuat. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala riwayat Al-Asram, kana Malik idza haddatha min hifdzihi kana ahsan mimma yu'riduna alaih. وَيَقْرَعُونَ عَلَيْهِ الْخَطَأَ وَهُوَ شِبْهٌ نَائِمٌ. Imam Ahmad mengatakan kana Malik idza haddatha min hifdzihi kana ahsan. Imam Malik kalau dia menyampaikan hadis melalui hafalannya itu lebih baik. Mimma yu'riduna alaih, dari bentuk arad. Iya, murid-muridnya di mana mereka membacakan riwayat-riwayat Imam Malik dan salah dalam membacanya. Dalam keadaan Imam Malik saat itu apa? Syibhun na'im. Ya, hampir seperti orang yang tidur, tidak begitu perhatian dengan qiraah muridnya, kurang serius. Gitu ya. Kalau dalam bab arad. Jadi dengar lewat begitu saja. Barakallahu fikum, padahal di situ ada beberapa kesalahan. Kan ya? Oleh karena itu kenapa mereka mempermasalahkan samanya Yahya bin Bukair dari Imam Malik? Karena Yahya mendapatkan riwayat tersebut melalui arad. Sedangkan arad barakallahu fikum yang didapatkan dari Imam Malik itu apa? Fihi dha'af, ada kelemahan badannya. Gitu ya. Sehingga kalau Yahya bin Bukair meriwayatkan dari Imam Malik barakallahu fikum, di situ ada kelemahan padanya. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau menyaring riwayatnya Yahya bin Bukair dalam Sahih Bukhari paling beberapa tempat saja, sekitar ada pada 5 tempat, itu pun mutaba'ah, dikuatkan dengan riwayat yang lainnya barakallahu fikum. Baik. Itu untuk Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Laits, telah mengabarkan kepada kami Laits, Imam Laits bin Sa'ad thiqah, an Ibni Ajlan, dari Ibni Ajlan, Muhammad Ibni Ajlan saduq, anil Qa'qa, Qa'qa Ibnu Hakim barakallahu fikum, sudah lewat juga ya, yeah, thiqah, an Abi Salih As-Samman Dhaqwan, sudah lewat juga barakallahu fikum, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal barakallahu fikum, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal laisal ghina an kathratil arq walakinnal ghina ghinan nafsi Nabi mengatakan, bukanlah orang yang kaya itu adalah orang yang banyak arad. Arad dengan menfatha ain dan ra bermakna mata'ud dunya. Iya. Segala sesuatu barakallahu fikum perhiasan dunia. Barang-barang perabotan-perabotan dunia. Jadi orang yang kaya itu kata Rasul bukanlah orang yang banyak perabotannya. Bukanlah orang yang komplit dan lengkap. Iya, barakallahu fikum. Perabotan-perabotan dunianya. Tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pelajaran, pengajaran kepada kita bagaimana pandangan yang benar. Ya, bagaimana tinjauan syariat terkait dengan yang namanya al-ghina. Iya. Kekayaan barakallahu fik. Maka di sini Rasul memberikan ilmu kepada kita barakallahu fikum bahwasanya ghina yang hakiki itu adalah ghina nafs. Iya. Orang yang kaya hatinya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari tentang makna ghina nafsi, orang yang kaya hati, kata beliau, ghina nafsi ma yakfika min syiddatil hajah fa in zada syai'an ada dzalika al-ghina faqran. Kata Al-Hafidz, ghina nafsi, orang yang kaya hati itu adalah ma yakfika min syiddatil hajah. Ya, sesuatu yang bisa mencukupi Anda dari kebutuhan-kebutuhan yang sangat Anda perlukan. Barakallahu fiik. Namun kalau Anda ingin melebihkan ya dari apa yang Anda butuhkan barakallahu fikum, maka itu akan berubah menjadi kefakiran barakallahu fikum. Jadi mana ucapan beliau barakallahu fikum adalah ya ghina nafsi itu tidak jauh berbeda dengan makna qanaah. Ya. Orang yang barakallahu fikum dia merasa puas, merasa cukup dengan apa yang telah dia raih, telah dia peroleh. Barakallahu fik. Iya. Baik. Dia tidak merasa iri, dia tidak merasa hasad, dan dia tidak berambisi. Barakallahu fikum untuk ya, atau ketika dia melihat orang yang jauh ya, lebih banyak, jauh lebih komplit barakallahu fikum tayyib dari urusan perkara dunianya barakallahu fikum. Itu orang yang kaya ya, orang yang merasa puas, orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Pengen ya. Tapi sebaliknya ketika seseorang itu barakallahu fikum tidak pernah merasa puas, selalu berambisi, selalu mencari dan mencari, sebenarnya barakallahu fikum dia itu adalah orang yang fakir. Iya, walaupun dari sisi kehidupan dunia dia komplit, ada semua. Iya. Mobil ada, Mercedes Benz. Motor dia punya moge. Apa itu? Motor gede. Barakallahu fik. Iya. Pesawat dia punya pesawat pribadi. Barakallahu fikum. Iya, kapal, dia punya kapal pesiar. Barakallahu fikum. Rumah jangan ditanya. Iya, di setiap provinsi ada rumahnya. Barakallahu fikum. Kelihatan dari sudut pandang manusia, dia ini orang yang bukan hanya kaya. Tapi apa, Ivan? Hah? Apa dia? Milioner atau? Hah? Trilioner gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi ada semisal dengannya. Barakallahu fikum. Tapi orang satu ini, barakallahu fikum, dia tidak pernah puas. Walaupun segala sesuatu dia miliki dari perkara dunia, dia terus berambisi. Apa targetnya, Ivan? Targetnya, saya ingin menjadi orang terkaya di dunia, nomor satu. Saya baru berhasil mencapai posisi orang terkaya di Indonesia. Belum puas. Iya. Saya tidak akan mati sebelum saya mencapai posisi orang terkaya di dunia. Wah. Barakallahu fikum. Iya. Ini orang miskin. Iya. Barakallahu fikum. Dia adalah orang miskin. Barakallahu fikum. Orang miskin itu orang yang tidak tercukupi apa yang dia butuhkan. Itu namanya orang miskin. Iya. Apa yang dia perlukan itu belum cukup. Barakallahu fikum. Itu hakikatnya orang yang miskin. Sedangkan orang yang kaya, orang yang merasa cukup, merasa puas dengan apa yang dia, barakallahu fikum, miliki. Sehingga hitungan hakiki yang sebenarnya kaya dan miskin itu bukan dilihat dari sisi nominal jumlah tabungan yang dia miliki. Iya. Bukan omset aset yang dia miliki, barakallahu fikum. Tapi itu apa yang ada di dalam hati. Iya. Sejauh mana dia merasa puas, sejauh mana dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Barakallahu fikum. Baik, itu adalah hakikat kaya dan miskin dalam pandangan syariat. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga di dalam hadis ini, barakallahu fikum, terdapat faedah. Tayyib. Al-hathu ala ghinan nafsi. Di dalamnya terdapat anjuran dan motivasi kepada kita untuk memiliki karakter orang yang kaya jiwanya. Ya. Orang yang, barakallahu fikum, qanaah, orang yang puas dengan apa yang dia miliki. Iya. Ingat yang dibahas sekarang terkait dengan urusan dunia. Iya, barakallahu fikum. Beda kalau dengan urusan akhirat. Mihon ya, harus dibalik. Jangan pernah puas terkait dengan urusan akhirat. Jangan pernah puas terkait dengan bekal yang kita kumpulkan dengan untuk urusan akhirat. Barakallahu fikum. Iya. Fastabiqul khairat. Allah mengatakan hendaknya kalian berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Tapi terkait dengan urusan dunia, barakallahu fikum, Islam memiliki pandangan yang lain. Iya. Yaitu kita, barakallahu fikum, harus bisa mentarbiyah, mendidik, melatih diri kita untuk merasa puas, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ya, itu akan membuat Anda tentrem, adem, ayem, enak, barakallahu fikum. Ya, dimanapun Anda hidup, tidak ada masalah. Gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Dan ini harus berusaha, barakallahu fikum, kita tanamkan dalam karakter kita. Dan juga, barakallahu fikum, ya kita sadarkan saudara-saudara kita, ya, yang mungkin mereka berbeda pandangannya tentang hakikat sebuah kekayaan. Gitu ya, barakallahu fikum. Misal ada sanak keluarga yang datang ke rumah bertamu, gitu ya. entah itu paman, entah itu kakak, entah itu ayah dan ibu, barakallahu fikum, melihat kondisi rumah kita sangat mengenaskan. Gitu ya. Sampai kapan kamu seperti ini? Ya. Orang itu hidup harus ada perkembangan, peningkatan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kamu enggak lihat ya, teman-teman kamu, adik-adikmu, saudara-saudaramu, sepupu-sepupumu. Barakallahu fikum. Baik. Itu sudah mapan semua kehidupannya. Iya. Sampai kapan kamu seperti ini? Iya. Kamu jangan terlena. Iya. Kamu jangan membuat agama itu sebagai candu. Kamu harus berpikir maju ke depan. Insyaallah. Iya. Ini orang berpendidikan biasanya bahasanya kayak gitu, barakallahu fikum. Ketika kita mendengarkan kalam seperti itu seolah-olah membuat kita itu barakallahu fikum rendah di hadapan mereka, Anda jangan rendah. Iya. Anda jangan minder, Anda jangan tertunduk, barakallahu fikum. Taib, nunduk saja begitu. Angkat kepala Anda. Barakallahu fikum. Iya. Saya mau tanya, Pak. Kalau saya sudah punya mobil, punya rumah, iya, punya segalanya, apalagi yang harus saya cari? Ya kamu cari yang lebih daripada itu. Iya. Sampai kapan? Sampai minal lahdi ilal, ya minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan ibu sampai ke liang lahat. Barakallahu fikum. Baik. Berarti itu bukan orang yang kaya. Iya. Itu bukanlah orang yang kaya. Itu orang yang miskin. Iya. Karena orang yang kaya, orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Orang yang miskin, orang yang selalu kekurangan. Saya merasa cukup dengan apa yang saya rasakan saat ini. Iya. Saya tidak merasa barakallahu fikum saudara-saudara saya itu jauh lebih baik daripada saya kehidupannya. Apalagi yang saya cari. Iya. Istri saya punya. Anak saya punya, ada laki-laki, ada perempuan. Kendaraan saya punya, sepeda ontel. Gitu ya. Rumah saya punya walaupun ngontrak. Makan alhamdulillah dari pondok dapat sehari 3 kali walaupun pakai sayur tempe, gitu ya. Dapat semua. Apalagi yang kita cari? Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Apakah Bapak dan Ibu atau Pak D bisa menjamin adik-adik, kakak-kakak, sepupu yang sudah mapan hidupnya itu dia tenang? Iya, dia tentrem hidupnya. Barakallahu fikum. Baik. Saya bisa jamin mereka justru jauh lebih menderita daripada saya. Dia kerja di kantor, tekanan dari pimpinan itu, kamu harus begini, kamu harus begini, dimarahi, digoblok-gobloki sama bosnya. Iya. Hina dia, tertekan, harus ada target. Gitu. Barakallahu fikum. Dalam kerjaannya, begitu juga saudara-saudara yang bisnis, itu mesti ada target. Sebulan harus dapat berapa? Sebulan omsetnya berapa? Enggak tenang hidupnya. Menderita. Iya. Sehingga saya jauh lebih baik daripada mereka. Saya jauh lebih mapan daripada mereka. Baik. Ya. Sehingga itu paling tidak berubah wacana pikiran mereka bahwasanya orang yang kaya itu orang yang lengkap semua. Ya, dengan mentereng barakallahu fikum. Tayyib, segala sesuatu fasilitas dunia yang mereka miliki. Barakallahu fikum. Baik, ya. Baik. Dikatakan oleh seorang penyair, barakallahu fikum. Katanya an-nafsu raghibatun idza raghaftaha. Jiwa manusia itu, hawa manusia itu raghibatun, sangat berambisi. Kalau memang Anda pacu. Iya. Barakallahu fikum. Anda pacu, Anda cabut, terus melesat. Barakallahu fikum. Dia akan selalu berambisi. Man humanilah yashba'an. Dia tidak akan pernah merasakannya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Idza tarudduha ila qalilin taqna'u. Tetapi kalau Anda menarik, memaksa, mengekang jiwa tadi, barakallahu fikum, untuk hidup qalil, hidup seadanya, secukupnya, taqna'u. Jiwa itu akan terbiasa. Barakallahu fikum. Iya. Itu jurusnya. Iya. Jiwa itu harus dikekang, harus dipaksa, harus dilatih untuk bisa hidup secukupnya. Barakallahu fikum. Iya. Maka dia akan terbiasa. Sehingga Anda-anda yang mungkin biasa di rumah bisa dikatakan sebagai anak mama, gitu ya. Semua apa yang kalian butuhkan itu terpenuhi. Barakallahu fikum. Bangun tidur, minum susu. Iya. Barakallahu fikum. Mau tidur, minum susu lagi. Mesti disiapkan secangkir susu. Entah itu Denko atau Prisin Plak atau barakallahu fikum, Hilotin yang sekarang rame itu ya. Barakallahu fikum. Atau apa susu yang laki-laki itu? Ya, Hellman. Barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya. Iya. Baik. Giliran dipondokkan sama orang tuanya di pondok pesantren, barakallahu fikum, berubah total. Iya. Rotasi kehidupannya itu kacau menurut dia. Kacau saya di pondok pesantren ini, ya. Barakallahu fikum. Bangun tidur jangankan susu, air putih pun enggak ada. Gitu ya. Barakallahu fikum. Iya, begitu juga mau tidur, barakallahu fikum. Itu dari sisi makanan. Iya. Biasa mandinya pakai shower, ini bukan pakai shower tapi pakai barakallahu pakai saber gitu ya, tinggal pakai timba. Barakallahu fikum. Iya, biasa tidur di ruangan AC, sekarang pakai AC juga, air jendela, iya, angin jendela. Barakallahu fikum. Baik, artinya sih misal dengan ini, iya, kalau Anda tidak bisa melatih diri Anda terbiasa dengan hidup seperti itu, barakallahu fikum, iya, Anda akan terus menjadi jiwa yang selalu berambisi untuk mendapatkan perkara dunia. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, di atas mimbar beliau mengatakan, inna tama'a faqrun. Iya. Wa innal ya'sa ghina. Wa innal insana idza ayisa minasyai'i istaghna anhu. Kata Umar, inna tama'a faqrun. Orang yang berambisi itu sebenarnya dia adalah orang yang fakir. Iya, karena dia tidak pernah merasa puas. Barakallahu fikum. Dia selalu merasa kurang, ya, berarti dia orang fakir. Wa innal ya'sa ghina. Iya. Orang yang barakallahu fikum ya'sa, dalam artian dia tidak mengharap sesuatu yang ada di tangan orang lain, ya itulah orang yang kaya. Ya, dia tidak merasa butuh dengan apa yang ada di tangan orang lain. Barakallahu fikum. Dia tidak peduli dengan itu. Wa innal insa idza aisa minasyai istaghna anhu. Manusia kalau sudah barakallahu fikum tidak membutuhkan sesuatu, maka dia telah kaya. Iya. Barakallahu fikum. Sudah barakallahu fikum tidak mengharapkan, iya, berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia, maka dia adalah orang yang kaya raya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga barakallahu fikum, kita harus bisa memiliki dan melatih jiwa kita memiliki karakter tadi. Gitu ya. Baik. Sehingga tepat kalau orang tua kalian menempatkan kalian di pondok pesantren. Gitu ya. Walaupun kalau saya bilang sekarang ini pondok pesantrennya bisa terbilang mewah. Iya. Enggak seperti dulu. Barakallahu fika. Baik. Walaupun lauk pondoknya sayur tempe, sayur kangkung, bayam dan yang semisalnya, tapi kalian dapat ziyadah yang lebih hebat daripada itu. Iya. Ada telur gorengnya, barakallahu fikum, ada ayam gorengnya, bisa kalian cari di luar. Baik. Iya. Tapi kalau dahulu barakallahu fikum, ya, teman-teman kita, ya, keadaannya tidak seperti para talabah saat ini. Jadi mereka benar-benar berjuang barakallahu fikum dalam belajar untuk barakallahu fikum meneruskan pendidikannya. Ya. Banyak di kalangan mereka yang tidak mendapatkan barakallahu fikum pasokan dana dari orang tuanya ataupun keluarganya. Asli mencari sendiri. Ya, sehingga dulu di mahat kita ada armada beca, ya. Santrinya narik beca. Barakallahu fikum. Itu Ustadzuna, Ustadz Abu Ilyas yang dulu barakallahu fikum membantu para santri, ya, sampai mencari becak di daerah Bunga sana. Beliau yang menggayung sendiri. Barakallahu fikum. Beli becak di sana, dibawa sini, mangkal di alun-alun sana. Ya, barakallahu fikum. Ada juga di kalangan talabah yang jadi tukang kebun. Barakallahu fikum. Ya, taib. Kalau dulu masalah air minum, ya kita ngambil di telaga sana. Tahu ya, telaga Rambit situ pakai gerobak santri. Barakallahu fikum. Taib. Itu baru perjuangan hidup. Ya, perjuangan dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Dan walhamdulillah mereka semua orang-orang yang bermanfaat ilmunya. Ya, ketika pulang ke kampung halamannya barakallahu fikum, itu memberikan taib faedah yang besar kepada masyarakatnya. Barakallahu fikum. Taib. Beda hal dengan talabah yang ada saat ini. Iya. Dari sisi kehidupan dunia barakallahu fikum, ya, pasokan dana dan support dari orang tua itu luar biasa. Taib. Tapi dalam hal semangat mereka dalam belajar barakallahu fikum, iya, semakin lama dari tahun ke tahun kita melihat merosot. Gitu ya. Barakallahu fikum. Lebih konsentrasi di mainnya. Iya, entah itu futsalnya barakallahu fikum, iya. Ataupun yang lain. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga di sini barakallahu fikum kita mengingatkan lagi kepada para talabah, iya. Apa yang kalian dapatkan saat ini merupakan nikmat dari Allah. Nikmat itu harus disyukuri. Iya. Barakallahu fikum. Sebuah nikmat kalau disyukuri maka dia akan bertambah. Tetapi kalau dikufuri, nikmat tadi bisa dicabut. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Iya, sehingga berusaha melatih diri barakallahu fikum untuk memiliki karakter ghinan nafsi. Iya, orang yang kaya jiwanya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihal qadar insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.